mempesona yang menggetarkan rasa, kala suara ceria mengundang setiap mata untuk menatap ke sana. Tertawa bahagia dalam dunia mereka, saat-saat nan indah takkan terulang lagi. Cobalah engkau dengar mereka bicara, biarkan bebas bertanya. Tak mengenal cerita tentang hidup manusia.